إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الحمد لله Ma'asyir al-ikhwa wal-akhwat fid-din rahimakumullah. Kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak, dimanapun anda berada, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah di malam hari ini di Masjid Al-Barakah yang Mubarak, kita dipertemukan kembali dalam kebaikan besar insyaallah untuk mengkaji, membahas dan memotivasi diri kita agar selalu berpegang teguh dengan manhaj, metode pemahaman, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Yang inilah merupakan satu-satunya jalan keselamatan. Satu-satunya jalur yang akan menyampaikan kita kepada ridha Allah subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, Kun Salafiyan Alal Jaddah. Jadilah kamu seorang salafi, pengikut manhaj salaf sejati. Tulisan dari Asy-Syaikh Ad-Doktor Abdus Salam As-Suhaimi rahimahullahu taala, hafizahullahu taala, yang mana telah kita baca di pertemuan yang lalu beberapa ulasan yang beliau sampaikan, termasuk bagaimana dahsyatnya fitnah di akhir zaman yang menjadikan kita penting untuk selalu dimotivasi agar berpegang teguh dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Antum ketahui manhaj artinya adalah tariqatul faham, metode pemahaman. Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki metode pemahaman dalam semua bidang agama. dalam berakidah. Ahlu sunnah wal jamaah punya manhaj dalam berdakwah, dalam menasehati orang-orang yang berbuat salah, menyikapi pemerintah, dalam berjihad, dalam berakhlak, dalam memahami masalah-masalah fikih, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ahlu sunnah wal jamaah punya yang namanya manhaj, metode pemahaman, jalan yang ditempuh. Makanya dengan kita belajar manhaj, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dalam semua urusan agama kita mengikuti jalan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, karena mereka lah golongan yang selamat. Hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi, mereka adalah orang-orang yang mengikuti pemahamanku dan pemahaman para sahabatku radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Ini sekaligus merupakan kritikan kepada sebagian orang yang berpandangan bahwa kita hanya menerapkan metode ahlu sunnah dalam urusan akidah saja. Dalam urusan akidah saja, atau dalam masalah menilai hadis sahih mana yang dhaif, atau dalam masalah-masalah fikih saja, tapi nanti urusan dalam memperjuangkan Islam, menasihati pemerintah, dalam berdakwah, kita mengikuti metode-metode yang lain, ini jelas keliru. Berarti kita menuduh manhaj salaf tidak sempurna. Apa gunanya kita belajar? Apa gunanya selalu kita ulang-ulang firman Allah subhanahu wa ta'ala, wassabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum waradu'an. Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar, kemudian orang-orang yang datang dan mengikuti pemahaman mereka, jalan mereka dengan kebaikan, mereka lah orang-orang yang diridhai oleh Allah dan Allah ridha kepada mereka. Mengikuti mereka dengan kebaikan artinya mengikuti dalam semua masalah, semua urusan agama. Bersabar ketika mereka bersabar, berbuat ketika mereka berbuat. Bukankah ini nasihat yang selalu kita ulang-ulang, yang disampaikan oleh seorang ulama besar ahlu sunnah dari kalangan tabi'ut tabi'in, Imam Abu Amr Al-Auza'i, Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i, yang mengatakan, wasbir nafsaka ala sunnah waqif haythu waqafal qawm waqafu amma kafu anhu waqufu amma kafu anhu fa innahum an ilmin waqafu wabi basarin nafidhin kafu. Sabarkanlah dirimu di atas sunnah dan tahanlah dirimu ketika para sahabat menahan diri padanya. Berhentilah ketika mereka berhenti. Karena mereka itu ketika berhenti di atas ilmu. Dan ketika menahan diri itu di atas pemahaman yang dalam. Bukan karena mereka takut, bukan karena mereka tidak memiliki dalil, mereka berhenti di atas dalil. Mereka berbuat di atas dalil. Ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah. Di akhir zaman banyak fitnah. Tawaran-tawaran untuk mengikuti orang-orang yang mengaku paling semangat dalam memperjuangkan Islam banyak. Tapi ingatlah, Islam ini telah diperjuangkan dengan sempurna oleh generasi pertama umat ini. Dan terbukti mereka adalah orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Merekalah at-ta'ifatul mansurah, golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin umat di akhir zaman akan mendapatkan pertolongan dari Allah kalau tidak mengikuti metode umat di awal, generasi di awal umat ini. Ini makna yang kita kenal bersama dari ucapan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Darul Hijrah, Imam Malik bin Anas, yang mengatakan apa? Lan yasluha akhiru hadhihi al-ummati illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan baik keadaan umat di akhir zaman ini kecuali dengan hal yang telah menjadikan baik generasi pertama umat ini. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, bersabar belajar, bersabar menuntut ilmu, bersabar mengulangi pelajaran. Jangan terburu-buru berbuat. Ketika Anda berjumpa dengan siapa saja yang menawarkan pemahaman, ingat, agama kita yang kita dahulukan keselamatannya. Kata sebagian dari para ulama salaf, idza ja'atil fitnatu, kalau fitnah datang, korbankan hartamu, korbankan apa yang kamu miliki, duna dinik, tapi agamamu jaga. Ada yang menawarkan apapun, Anda sudah paham ilmu, jangan terburu-buru, lihat dalilnya, ikuti mana petunjuk pemahaman salaf dalam memahami dan mengamalkan hal tersebut. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala dalam kitab Syarhus Sunnah mengatakan, fanzur rahimakallah kullaman samita kalamahu min ahli zamanika khasatan fala ta'jalanna wala tadkhulanna fi syai'in min dhalika hatta tas'ala wa tandura hal takallama fihi ahadun min ashabi rasulillah s.a.w. au ahadun min ulama'i hadhil ummah. Maka lihat dan telitilah, semoga Allah merahmatimu, setiap orang yang menyampaikan pemahaman di hadapanmu, karena ini menyangkut agamamu, imanmu, selamatnya kamu nanti ketika menghadap Allah. Jangan kamu tergesa-gesa dan jangan segera mengikuti ucapan itu sampai kamu teliti dan perhatikan apakah salah seorang, apakah para sahabat Rasulullah SAW mengucapkan seperti itu, berbuat seperti itu, atau salah seorang dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kamu dapati itu dilakukan oleh para sahabat, lakukan tanpa ragu-ragu. Tapi kalau tidak, jangan ikuti, karena itu adalah fitnah, itu adalah syubhat yang akan memalingkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita berpegang teguh dan berusaha mengikuti pemahaman yang benar sebagaimana dulu keadaannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, ketika berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka selalu mengedepankannya dalam semua keadaan sebagaimana yang sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Barakallahu fikum. Ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali membaca keterangan yang disampaikan oleh Syekh Abdus Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala, masih di kata pengantar tentang buku beliau yang ditulis, ya, buku yang sangat bermanfaat ini. Kata beliau selanjutnya, wa qad kana li a'immatil islami min ahli sunnati al-atharul kabiru fi da'wati ila sunnah wal audati ila tariqati salafi wa manhajihim wal iqtida'i bihim wa min haula'il a'immah Malikun wa Syafi'iyyu wa Ahmadu wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Abi Asim wal Asbahani wal Ajurri wa ghairuhum. Kata beliau, sungguh para imam, para ulama besar Ahlu Sunnah, mereka memiliki atharun kebir, memiliki pengaruh yang kuat dalam mengajak manusia ke jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, mereka berdakwah dengan sabar. Mereka berdakwah dengan tetap menuntut ilmu dan menyebarkannya. Antum tidak akan pernah dapati para imam ahlu sunnah berbuat yang macam-macam. Tidak akan pernah antum dapati mereka mudah mengkafirkan manusia, memberontak kepada pemerintah, berubah ketika orang-orang menjauhi dari mereka. Tidak pernah. Dari dulu mereka bersabar, sampai-sampai ketika sebagian mereka majelisnya hanya dihadiri 2 orang atau 3 orang, 7, 8 atau 9 orang, mereka bersabar, tidak berubah dakwanya. Imam besar yang sekelas atau Ibnu Abi Rabah, tabi'in senior, murid utamanya Ibnu Abbas, di zaman beliau, beliau sangat dicintai masyarakatnya. Setiap orang yang datang ke Mekah ingin menunaikan ibadah haji atau umrah bertanya kepada beliau. Tapi ketika beliau mengadakan majelis ilmu, apa kata salah seorang muridnya? Laqad ra'aitu Atha ibn Abi Rabah wa huwa ardu ahli al-ardi indan nas. Aku pernah menjumpai Atha ibn Abi Rabah, dia sangat disukai di kalangan manusia. Walam yakun yahdur majlisahu illa tis'atun aw thamaniyah. Tapi yang mau menghadir di majlisnya, mau menuntut ilmu, menimba ilmu darinya, cuma 9 atau 8 orang saja. Mereka tidak berubah, karena mereka bukan mencari masa, tapi mereka berusaha menerapkan kebenaran, mengajak umat kepada sunnah. Dengan kesabaran ini, Allah subhanahu wa ta'ala berikan pengaruh kebaikan, mudahkan dakwah mereka diterima. Subhanallah, dengan segala kekurangan yang ada pada diri kita, pada para ustadz-ustadz kita, ketika mereka bersabar berdakwah di atas sunnah, tidak ikut-ikut celaan orang-orang yang mencela pemerintah, tidak ikut-ikut berpolitik ketika orang-orang sibuk berpolitik. Para ustadz kita, antum ketahui, Ustadz Yazid Jawas Hafidhahullah Ta'ala, Ustadz Abdul Hakim Abdad, Ustadz Badrus Salam, dan ustadz-ustadz yang lain Hafidhahumullah Ta'ala, lihatlah athar dan pengaruh dakwah mereka. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi dengan segala kekurangan yang ada, alhamdulillah dakwah sunnah dikenal di mana-mana. Siaran-siaran kebaikan melalui Rojak TV dan Radio Rojak tersebar di mana-mana. Tersebar di mana-mana. Lihatlah kajian yang dihadiri kaum muslimin, ketika misalnya seperti Syekh Abdul Razak atau Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dan para ulama yang lainnya mengisi kajian di Masjid Istiqlal. Ini semua dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui apa? Melalui kesabaran kita dalam mengikuti dakwah sunnah, kesabaran kita dalam bersabar di atas pemahaman yang benar, meskipun orang banyak berubah. Jadi ini adalah dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan anugerah atau bukti atau buah dari kesabaran orang-orang yang mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala di atas pemahaman yang benar. Seperti para imam, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ibnu Khuzaimah, Ibnu Abi Asim, Al-Asbahani, Al-Ajurri, dan para imam Ahlus Sunnah yang lainnya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dan selanjutnya. Coba antum baca biografi mereka, apa yang mereka lakukan? Menuntut ilmu, menghafal hadis, menyebarkannya. Ketika mereka ditanya, ketika mereka, bahkan sebagian mereka disiksa, pendapatnya tidak berubah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, ikuti. Sahabat Umar bin Khattab berkata demikian, ikuti. Perbuatan sahabat ini seperti ini, ikuti. Allah berfirman, inilah pemahaman para sahabat, ikuti. Itu yang mereka lakukan. Mereka tidak berubah dalam keadaan apapun. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada dakwah mereka dan diterima oleh umat, dan menjadi sebab kebaikan ini tersebar di muka bumi. Thumma Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa talamidhuhu. Setelah itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan murid-murid beliau. Murid-murid beliau Kabnil Qayyim seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Ibnu Abdul Hadi, Ibnu Kathir Al-Zahabi rahimahumullahu ta'ala. Inilah para ulama besar yang keluar dari madrasahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, antum ketahui, di penjara, dianiaya karena membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah beliau berubah mencela pemerintah? Tidak. Memberontak juga tidak. Tetap mereka bersabar mendidik murid-muridnya, menyebarkan akidah melalui tulisan-tulisan dan ucapan-ucapan mereka dimanapun mereka berada. Inilah keberkahan dakwah sunnah yang dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi sebab dakwah itu sampai kepada kita. Padahal zaman kita jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal pembawa-pembawa dakwah ini bisa dikatakan ya sangat sedikit di negeri kita. Kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai kepada kita dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala melalui kesabaran para ulama Ahlus Sunnah dalam menyebarkan dakwah sunnah ini. Thumma Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab wa a'immatu da'wa min ba'dihi mimma adda ila dhuhuri tijahi ila dhuhurin tijah ila dhuhuri tijahin salafiyin ala murri tarikh ala marri tarikh yastaki ususa dinihi wa aqidatahu min kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sirati salafi salih wa yuqawimu kulla tayyarin bid'iyin yukhriju an hadhihi al-usus. Setelah itu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala dan para imam dakwah keturunan beliau dan murid-murid beliau setelahnya. Yang ini menjadi sebab kemudian munculnya ittijahun salafi, pemahaman, upaya untuk mengikuti manhaj salaf. Ya, ala marri tarikh, di setiap kurun waktu atau generasi yang datang setelah itu. Yang pemahaman ini mengambil landasan agamanya, menimba akidahnya dari kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dan pemahaman para ulama salaf, serta berusaha melawan semua gelombang bid'ah yang mengeluarkan dari landasan pemahaman yang lurus ini. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, memang kalau kita sekedar mengucapkan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, semua akan mengatakannya. Tapi ketika di prakteknya, antum lihat kenyataan. Antum lihat kenyataan. Orang-orang yang terpengaruh dengan berita-berita atau provokasi mungkin dari musuh-musuh Islam, banyak yang berubah di jalan. Karena mereka belajar manhaj Ahlussunnah wal Jamaah tidak dengan keyakinan, tidak dengan keinginan memurnikan diri untuk mengikuti manhaj ini. Makanya ayat yang kita baca tadi menyebutkan apa? Walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Bukan mengikuti setengah-setengah. Makanya mungkin ada orang yang mengajarkan kepada antum nukilan-nukilan dari Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, bahkan Syekh Al-Albani rahimahumullah taala. Atau terkadang dia akan memakai buku para ulama salaf. Sebagian orang-orang takfiriyun yang suka mengkafirkan itu memakai kitab usul salafah dalam pengajaran kepada murid-muridnya. Ada beberapa ikhwan kita yang dulu pernah mengikuti pemahaman mereka mengaku seperti itu. Sejak dulu dia baca kitab usul salafah. Bayangkan. Tapi pemahamannya dengan pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sangat jauh, seperti langit dan bumi. Kenapa? Karena dia belajar hanya mencari hal-hal yang kira-kira mendukung pemahamannya. Dapatkan kalimat-kalimat mengkafirkan, wah langsung dipraktikkan. Harusnya ketika dia baca kalimat Syekh, dia pahami dengan penjelasan beliau di tempat yang lain. Ahlus Sunnah wal Jamaah kadang-kadang menjelaskan suatu secara umum, di tempat lain beliau perinci, atau muridnya mungkin yang menerangkan. Kita belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, satu ulama mengucapkan demikian bisa kita jabarkan dengan pendapat para ulama yang lain, karena pendapat mereka saling menjelaskan. Bahkan kalau ada makna yang mungkin keliru, kita luruskan dengan pernyataan ulama yang lain. Dengan cara ini kita selamat. Inilah pentingnya kita belajar dan bertanya. Pentingnya kita bersabar. Pentingnya kita merujuk kepada mereka bukan cuma dalam ucapan-ucapan yang umum, fatwa-fatwa yang umum, tapi selama mereka masih ada, tanyakan secara rinci tentang permasalahan yang kita hadapi. Ini metode Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan inilah ittiba bi ihsan, mengikuti mereka dengan kebaikan. Taib. Kata beliau selanjutnya, wa qad ataltu fi bayani hadzal amri wa tawdihihi li'annana nasma'u wa naqra'u man yat'anu fi salafiyah wa tasammi biha aw yad'i annaha hizbiyah wa annahu la farqa bainaha wa bainal jama'atil hizbiyatil mu'asirati Aku panjang lebar menjelaskan masalah ini. Kata Syekh, kenapa saya membuat mukaddimah yang sangat panjang? Kata beliau, karena saat ini kita mendengar atau membaca tulisan orang-orang yang mencela dakwah salafiyah, bahkan mencela penamaan dengannya. Ingat, dakwah salafiyah tidak mengajarkan kekerasan, tidak mengajarkan sifat kaku, harus pakai nama ini dari awal dakwah. Tidak. Kita bisa meninggalkan sementara, tapi setelah itu kita jelaskan. Kalau orang belum paham tentang makna bid'ah, sebagian orang anti mendengarkan makna ini, sementara kita sebutkan dulu ini menyimpang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tapi jangan ditinggalkan istilah bid'ah karena istilah syar'i. Rasulullah SAW yang mengucapkannya. Ini wahyu dari Allah. Setelah itu kita jelaskan sedikit demi sedikit supaya umat menerima istilah ini, bahwa istilah ini adalah istilah yang syar'i, Allah yang menurunkannya dengan wahyu kepada Rasulullah SAW yang harus diterima oleh kaum muslimin. Sebagian orang justru meninggalkan istilah-istilah yang syar'i hanya karena tanggapan masyarakat umum yang keliru. Nah, ini tidak boleh. Bagaimanapun penamaan dengan istilah syar'i lebih bagus daripada apa yang kita pikirkan dengan akal kita, apalagi yang kita terima dari keinginannya orang-orang awam. Atau ada orang-orang yang mengaku bahwa salafiyah itu adalah hizbiyah, membentuk kelompok-kelompok fanatik kepada kelompok yang dicela dalam Islam. Dan bahwasanya tidak ada perbedaan antara dakwah salafiyah dengan jamaah-jamaah yang dibentuk berdasarkan fanatik hizbiyah, fanatik kesukuan atau fanatik memperjuangkan kelompok semata-mata yang ada di zaman sekarang. Ada sebagian orang yang mengkaburkan pemahaman, mengatakan dakwah salafiyah sama dengan dakwah-dakwah yang lain. Ucapan ini tidak menjadikan kita surut, karena kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala sendiri menyebutkan ada yang namanya Hizbullah. Ala inna Hizballahi humul muflihun. Ketahuilah yang namanya Hizbullah, golongan Allah, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Siapa Hizbullah? Tentu orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Mereka tidak bermaksud membentuk kelompok, membedakan diri dengan kaum muslimin. Tapi ketika mereka berpegang teguh dengan kebenaran, yang lain berpaling, akhirnya mereka dengan sendirinya terbentuk sebagai kelompok orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran. Makanya Islam pun menyebutkan ada al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, ya kan? At-ta'ifatul mansurah, kelompok yang selalu ditolong oleh Allah. Apakah mereka sengaja membentuk kelompok? Tidak. Memisahkan diri dari kaum muslimin? Tidak. Mereka berpegang teguh dengan agama Allah. Mereka selalu berusaha kembali kepada sunnah. Ketika yang lain berpaling, maka yang lain inilah yang dikatakan berpecah. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang bersatu di atas kebenaran, dan ini merupakan pujian. Inilah yang dituntut dalam Islam. Al-jama'atu ma wafaqal haqqo wa in kunta wahdak. Yang namanya al-jama'ah atau persatuan adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun kamu seorang diri. Ini ucapan dari sahabat yang mulia kita kenal bersama, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dengan sanad yang sahih. Taib. Kata beliau, bahkan wa qad yaqulu al-ba'du bi anna muassisas salafiyyati huwa al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Sebagian orang-orang yang tidak faham bahkan mengatakan bahwa pendiri dakwah salafiyah adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Aneh. Sebagian mereka makan menyangka Ibnu Taimiyah itu muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Padahal Ibnu Taimiyah jauh lebih masanya lebih dahulu. Kemudian di mana para imam? Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah. Ini adalah orang-orang yang tidak faham. Dan tujuannya memang untuk menjelek-jelekkan dakwah salafiyah. Dakwah yang dibawa oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab, mengajak manusia untuk kembali kepada akidah yang benar, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. wal haqiqatu annal imama Muhammad ibn Abi Abdul Wahhab, Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, innama huwa da'iyatun min du'atis salafiyah wa mujaddidun min mujaddidiha ahya ma'alimaha ba'da durusiha wa a'adaha naqiyatan safiyatan fi hadhil jazirati ba'dama takaddara safuha wa taqat 'alayha al-bid'ah wal khurafat. Padahal kenyataan yang sebenarnya, Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, tidak lain beliau adalah salah seorang da'i pengajak di antara da'i-da'i yang mengajak manusia ke jalan salaf. Dia adalah seorang pembaharu di antara pembaharu-pembaharu dalam Islam dalam makna yang benar. Dengan izin Allah, beliau menghidupkan rambu-rambu Islam yang telah ditinggalkan manusia, mengembalikan syariat Islam bersih dan murni di Jazirah Arab, ya, yang kemudian tersebar di seluruh penjuru dunia setelah kemurniannya dikotori dan dirusak dengan berbagai macam bid'ah dan khurafat-khurafat. Sebagai bukti, kata beliau, bal inna hadhihi daulatal mubarakata al-mamlakatal arabiyata su'udiyah harasahallah daulatun salafiyatun wa da'watuha da'watun salafiyah. Buktinya, ya, negeri yang berkah ini, yaitu kerajaan Arab Saudi, semoga Allah menjaganya dan juga menjaga semua negeri-negeri kaum muslimin dari tipu daya musuh-musuh Islam. Negara kerajaan Arab Saudi adalah negara salafi, dakwanya adalah dakwah salafiyah. Apa buktinya? Ternyata buktinya bukan sekedar pengakuan, tapi pernyataan yang ditegaskan oleh rajanya yang pertama, pendirinya. Pernyataan yang dikatakan oleh muassisuha, pendirinya, yaitu raja yang mulia Malik Abdul Aziz bin Abdul Rahman Ali Saud. Ya, Malik Abdul Aziz Ali Saud, semoga Allah merahmatinya, dia pernah berkhutbah di musim haji tahun 1365 Hijriah. Coba antum dengarkan pernyataan seorang raja. Apa kata beliau? Innani rajulun salafiyun, aku adalah seorang salafi. Wa aqidati hiya salafiyah, dan akidahku adalah akidah salafiyah, mengikuti manhaj salaf. Allati amshi bimuqtadaha alal kitabi wa sunnah, yang konsekuensinya aku harus berjalan di atas petunjuk Al-Quran dan sunnah. Barang siapa yang meragukan dakwah atau meragukan landasan kerajaan-kerajaan Arab Saudi, ya, maka pernyataan dari pendiri kerajaan ini atau negeri ini membantah semua tuduhan tersebut. Di tempat, masih di khutbah yang sama, beliau menegaskan, yakuluna innana wahhabiyah wal haqiqatu innana salafiyun muhafidhuna ala dinina wa nattabi'u kitaballahi wa sunnata rasulihi wa laisa bainana wa bainal muslimina illa kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan dan menuduh kita, menuduh kami, yakni kerajaan Arab Saudi, kami adalah Wahhabiyah, katanya. Jadi ini sudah tuduhan lama, ya, tuduhan yang sudah jadul, bukan lagi kuno, tapi kuna, saking kunonya, ya. Mereka mengatakan kami adalah Wahhabiyah, padahal kenyataannya kami adalah Salafiyun, pengikut manhaj salaf, yang kami berusaha menjaga agama kami. kami berusaha mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada antara kami dengan kaum muslimin kecuali kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Inilah pernyataan dari Malik atau Raja Abdul Aziz Ali Saud yang menyebutkan tentang landasan kerajaan Arab Saudi. Makanya sungguh aneh. Tapi barakallahu fikum, insyaallah kita akan teruskan nanti sedikit setelah salat isya karena waktunya sekarang adzan isya. Kemudian kita lanjutkan dengan melaksanakan salat isya. Setelah salat isya insyaallah kita lanjutkan sebentar kajian kita. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bangun di atas pemahaman salafiyah. Ketika sebagian orang menuduh kerajaan Arab Saudi memiliki pemahaman wahabiyah, juga menuduh orang-orang yang belajar di sana atau para ulama di sana menyebarkan pemahaman wahabiyah, yang sayangnya tuduhan ini tidak mereka kembalikan kepada hakikat dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang buku-bukunya tersebar sampai sudah banyak dalam terjemahan bahasa Indonesia. Bisa mereka buktikan sebenarnya apa isi buku-buku beliau. Dan yang lebih disayangkan lagi, mereka-mereka atau kebanyakan mereka yang menuduh negara tersebut dengan tuduhan yang tujuannya untuk menjelek-jelekan tersebut, tapi giliran yang berhubungan dengan bantuan, mereka juga berlomba-lomba meminta bantuan tersebut. Bahkan orang-orang yang mungkin dituduh mereka mengikuti pemahaman wahabiyah tidak pernah mengajukan proposal minta bantuan. Mereka sendiri yang justru menentang dan mencela dakwah, mencela negara Arab Saudi, berlomba-lomba untuk mengajukan permohonan bantuan. Jadi kepentingan mereka adalah untuk mencari materi duniawi. Mungkin sebagian di antara mereka ada yang menjelek-jelekan negara ini tanpa mengetahui hakikatnya, karena mereka tidak pernah membaca buku-buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka di sini kesimpulannya, kata Syekh Abdul Salam As-Suhaimi, fal mamlakatu qamat alal Islam alal Islamil haqqil mabni ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wifqa fahmi salafil ummah walidha ittasamat siyasatuha bil hikmati wal adl wal tasamuhi ma'al madhahibil fiqhiyatil mu'tabarah. Maka negara Arab Saudi, kata beliau, didirikan di atas Islam yang benar, yang dibangun di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW berdasarkan pemahaman salaful ummah. Oleh karena itulah ya, siasat Tuha, siasat negeri ini atau urusan kenegaraan di negeri ini, di negeri Arab Saudi ini, itu terlihat padanya hikmah dan keadilan yang nyata, serta at-tasamuh, toleran bersama dalam menyikapi perbedaan pendapat fikih dari madhab-madhab fikih yang diperhitungkan, ya, madhab-madhab fikih yang diakui sebagai para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kita dapati, kata beliau, kita akan dapati ya, tulab kulliyati syariah, kalau kita masuk ke dalam kampus-kampus atau universitas di fakultas syariah di kerajaan Arab Saudi, kita akan dapati di situ akan diajarkan fikih imam madhab yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad tanpa berfanatik. Terlebih-lebih lagi di Jami'ah Islamiyah di Madinah, di kota Madinah Nabawiyah. Karena perbedaan pendapat di antara mereka adalah perbedaan pendapat dalam masalah fikih, bukan dalam masalah akidah, ya, tapi dalam masalah cabang-cabang fikih. Buktinya mereka punya kitab-kitab akidah yang sama, ya, yang mengajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, baik itu Al-Aqidatut Tahawiyah dari mazhab Abu Hanifah, kemudian Syarhus Sunnah Al-Muzani mazhab Imam Syafi'i, Usulus Sunnah Imam Ahmad mazhab Al-Hambali, dan misalnya tulisan dari Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani dalam mazhab Imam Malik. Kita dapati kesesuaian mereka dalam masalah akidah meskipun mereka berbeda dalam masalah cabang-cabang fikih. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, inilah yang menjadi dasar kenapa kita sering merujuk kepada para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan pemahaman kita, terlebih-lebih para ulama yang ada di Arab Saudi. Karena memang akidah mereka, pemahaman mereka dibangun di atas manhaj salaf, di atas dakwah salafiyah. Maka tidak salah kalau kita selalu merujuk, selalu bertanya kepada para ulama di sana sampai saat ini. Kita selalu merujuk dan membaca kitab-kitab Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, dan para ulama lain yang lainnya rahimahumullah taala wa hafiza man baqiya ala qaidil hayati minhum. Inilah yang selalu kita lakukan, yang selalu kita usahakan untuk merujuk kepada pemahaman mereka sesuai dengan perintah yang diperintahkan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fiddin rahimakumullah. Insyaallah sampai di sini kajian kita di kesempatan malam hari ini. Karena terhalangnya suara anak, sehingga saya hanya bisa menyampaikan sampai di poin ini saja. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di malam hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua dan menjadi sebab kebaikan. Mungkin masih ada sisa waktu, saya berikan kesempatan bagi yang ingin bertanya satu atau dua pertanyaan tentang materi yang kita sampaikan ataupun masalah-masalah yang lainnya. Saya cukupkan. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Fadhal, barakallahu fikum. Ya, kalau tidak ada pertanyaan maka kita akhiri kajian kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam